بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى فإن قيل apabila dikatakan apabila ditanyakan faman ladzi auqa'a ibadal kubur fil iftitan biha, apa yang menjerumuskan penyembah-penyembah kubur di dalam fitnah, terfitnah dengan kubur-kubur itu, mal ilmi bi anna sakiniha amwat la yamlikuna lahum darra wala naf'a wala mauta wala hayata wala nushura, dalam keadaan sungguh telah diketahui bahwasanya penghuni-penghuni kubur itu ada orang-orang yang sudah meninggal, yang tidak memiliki kemampuan untuk memberikan kemadharatan terhadap mereka, tidak memiliki kemampuan untuk memberikan kemanfaatan kepada mereka, tidak bisa mematikan, tidak bisa menghidupkan, dan tidak bisa membangkitkan. Qil, maka dikatakan, dijawab, auqa'ahum fi dzalika umurun, yang menjerumuskan mereka di dalam fitnah itu beberapa perkara. Minha, diantaranya al-jahlu bihaqiqah ma ba'athallahu bihi rasulah barjami'ar rusul, yaitu kejahilan. Tapi diantaranya yaitu kejahilan, ketidaktahuan tentang hakikat diutusnya para rasul, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min tahqiqi tauhid wa qata'i asbabus syirik, di mana hakikat diutusnya para rasul, dibangkitkannya para rasul adalah untuk mewujudkan tauhid, untuk menghilangkan sebab-sebab kesyirikan. Faqalla nasibuhum jiddan min dzalik, maka sangat sedikit bagian mereka dari perkara itu. Wada'ahum asyaitan ila fitnah, dan syaitan pun menyeru mereka, mengajak mereka kepada fitnah. Walam yakun indahum minal ilmi ma yubtiru da'watahu, sementara mereka tidak memiliki ilmu untuk bisa melihat, untuk bisa mengetahui batilnya seruan ajakan syaitan itu. Fastajabu lahu bihasabi ma indahum minal jahl, maka mereka pun menyambut seruan syaitan, ajakan syaitan seukuran dengan kejahilan yang ada pada mereka. Wa'asamu biqadri ma ma'hum minal ilm, dan sungguh mereka akan terjaga akan terjaga dari seruan, dari ajakan syaitan seukuran dengan ilmu yang mereka miliki. Wa minha, tapi perkara yang berikutnya, ahadis makdzubah mukhtalifah wada'aha asbahu ibadil asnam minal muqabariyah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang penuh dengan kedustaan yang demikian beragam. Hadis-hadis yang dibuat oleh mereka-mereka yang menyerupai penyembah-penyembah berhala. Tapi dari kalangan penyembah-penyembah kubur, hadis-hadis yang kemudian disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanaqada dinahu wa ma jaa bihi, hadis-hadis yang bertentangan dengan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kahadith idza a'yatkum al-umur fa'alaikum bi ashabil kubur. Misalnya seperti hadith apabila permasalahan-permasalahan itu menghimpit kalian, maka atas kalian penghuni-penghuni kubur. Wa hadith, demikian pula hadith, lau ahsana ahadukum dannahu bihajarin nafa'ahu, seandainya salah seorang dari kalian berhusnudon terhadap sebuah batu, maka sungguh batu itu akan bermanfaat bagi dia. Wa amthalu hadil ahadith allati hiya munaqidah lidinil Islam, dan hadis-hadis yang semisal dengan itu, hadis-hadis yang sungguh bertentangan dengan agama Islam ini. Wada'aha al-musyrikun warajat ala asbahihim minal juhal ad-dalal, hadis-hadis yang dibuat oleh orang-orang musyrikun kemudian menyebar, diterima dan menyebar di antara orang-orang yang mirip dengan mereka dari kalangan orang-orang jahil, orang-orang sesat. Wallahu ba'atha rasulah yaqtulu man hasana dhannaha bil ahjar wajjanaba ummatahul fitnah bikulli tariq kama taqaddam. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya untuk membunuh orang-orang yang berhusnudon terhadap bebatuan. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya untuk menjauhkan umatnya dari fitnah dengan segala jalan, sebagaimana telah dijelaskan di depan. Wa minha, perkara yang berikutnya, perkara-perkara dari perkara-perkara yang menjerumuskan mereka-mereka kepada fitnah, hikayat hukiyat lahum antil kal kubur, cerita-cerita yang dihikayatkan kepada mereka tentang kubur-kubur itu. Anna fulan istaghatha bil qabri al fulani fi sidati fa khalasa minha. Bagaimana diceritakan bahwasanya si fulan beristighatha dengan kubur tertentu pada kesulitan-kesulitan yang dia hadapi, maka dia pun bisa terbebas dari kesulitan itu. Wa fulan da'ahu bihi fi hajah fa qudiyat lahu. diceritakan bagaimana si fulan berdoa dengan perantara penghuni kubur itu dalam satu kebutuhan, maka kebutuhan itu pun terpenuhi. Wa fulan nazala bihi dar fastarja sahib dzalikal qabri fakashafa darrahu. Diceritakan bagaimana fulan tertimpa kemadaratan, kemudian dia mengharapkan terbebas dari kemadaratan itu, berharap kepada penghuni kubur, maka kemadaratan itu pun tersingkap darinya. Wa inda sadana wal muqabariyah min dzalika syai'un katsir yatlu dzikruhu. Dan di sisi para juru kunci, para pengagung-pengagung kubur, demikian banyak cerita-cerita yang seperti itu, terlalu panjang untuk disebutkan. Wa hum min aqdhabi khalqillahi ta'ala 'alal ahya wal amwa. Dan sungguh mereka adalah makhluk Allah yang paling pendusta, berdusta atas orang-orang yang masih hidup maupun orang-orang yang telah mati. Wa nufus muli'ah biqada'i hawa'ijiha wa izalah daruratiha wa yasma' bi anna qabra fulan tartaki mujarrab. Kita perhatikan, yang namanya jiwa manusia tentunya sangat-sangat menginginkan untuk terpenuhi apa yang menjadi kebutuhannya, untuk bisa terhindar, terlepas dari kemadaratan. Demikian keadaan jiwa manusia. Ketika dia itu mendengar bahwasannya kubur fulan ini mujarrab, terbukti dengan cerita-cerita dusta tadi tersampaikan, kubur fulan terbukti bisa memenuhi kebutuhan, bisa melepaskan dari kemadaratan. Wasyaitan lahu talattuf fi da'wah. Sementara syaitan demikian lembut untuk mendakwai dia, mengajak dia. Fayad'uhum awalan ila du'a. Nah, perhatikan bagaimana syaitan pertama akan mengajak mereka untuk berdoa. Syaitan akan mengajak mereka untuk berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fayad'ul abdu indahu bi-kharqa wal-inkisar wa dullah. Maka hamba ini akan berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan penuh rasa butuh, dengan penuh kekhusyukan. Dan doa itu dilakukan di samping sebuah kubur. Fayujibullah da'watahu lima qama biqalbihi lali ajli qabr. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memenuhi doa orang itu dengan sebab apa yang ada di dalam kalbu orang itu. Rasa butuh kepada Allah, kekhusyukan dalam berdoa, bukan karena kuburnya. Fa innahu law da'ahu kadhalik fil hana wal khumara wal hamam wasuq ajabahu. Dan sungguh seandainya orang itu berdoa dengan keadaan kalbu yang seperti itu, dan doa itu dia lakukan di majlis-majlis khamer, di kamar mandi, di pasar, maka sungguh Allah akan mengijabainya. Fayadunul jahil anna lil qabri ta'zir fi ijabati tilka da'wah. Maka orang-orang jahil pun akan menyangka bahwasannya kubur itu yang memiliki pengaruh untuk diijabainya doa. Wallah subhanah yujibu da'watan mudir. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan mengijabai, akan memenuhi doa dari orang-orang yang memang benar-benar memiliki kebutuhan. Walau kana kafiran, walaupun orang itu adalah orang kafir. Waqad qala ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 20. Kullan numiddu ha'ula wa ha'ula min ata'i rabbik. Wa ma kana ata'u rabbika makhzura. Masing-masing dari golongan ini maupun golongan itu, maka kami akan memberikan pertolongan dari karunia Rabbmu. Dan sungguh karunia Rabbmu tidak akan bisa terhalangi. Wa qad qala al-Khalil, dan perhatikan bagaimana al-Khalil Nabi Ibrahim alaihissalam beliau berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 126. Warzuq ahlahu minath thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Dan berikan rezeki kepada penghuninya yang berupa buah-buahan. Penghuni yang mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada kelanjutan ayat, wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma attarruhu ila adhabin nar wa bi'sal masir. Dan orang-orang kafir pun akan kami beri kenikmatan sementara. Kemudian akan kami paksa dia kepada siksa neraka. Dan itulah sejelek-jelek tempat kembali. Orang-orang kafir pun akan dipenuhi doanya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Falaysa kullu man ajaba Allah du'ahu yakunu radiyan anhu wala muhibban lahu wala radiyan bi fi'lihi. Maka tidak setiap orang yang diijabai doanya oleh Allah tabaraka wa ta'ala kemudian orang itu menjadi orang yang diridhoi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Orang yang dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Orang yang Allah itu ridho dengan semua perbuatannya. Fa'innahu yujibul bir wal fajir wal mu'min wal kafir. Maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan mengijabai orang-orang yang baik maupun orang-orang yang jahat. Orang-orang yang beriman maupun orang-orang kafir. وكثير من الناس يدعو دعاء يعتدى فيه او يشترط في دعائه او يكون مما لا يجوز ان يسأل. Banyak di antara manusia yang mereka itu berdoa dengan doa-doa yang di dalamnya itu mengandung sikap permusuhan, atau orang yang berdoa dengan mempersyaratkan dalam doanya, atau orang-orang yang berdoa terkait dengan perkara-perkara yang sesungguhnya tidak diperbolehkan bagi dia untuk memintanya. Fayahsulullahu dhalika au ba'd. Maka dia pun berhasil meraih itu semua atau sebagiannya. Fayadunnu anna amalahu salih murdi lillah. Maka dia pun mengira bahwa amalannya ada amalan yang saleh, amalan yang diridhoi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. ويكون بمنزلة من أملى له وأمد بالمال والبنين وهو يظن أن الله تعالى يسارع له في الخيرات. Maka kedudukan orang ini seperti orang yang diberi waktu tunda oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti orang yang diberi kelapangan dalam masalah harta, dalam masalah anak. Kemudian dia menyangka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersegera memberikan kebaikan-kebaikan pada dirinya. Waqad qala ta'ala, dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukkiru bih, maka ketika mereka itu lupa, ketika mereka itu melupakan apa yang mereka diperingatkan dengannya, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', maka sungguh akan kami bukakan atas mereka pintu-pintu dari segala sesuatu. Fadu'a qad yakunu ibadah fayusab 'alaihi da'i. Maka yang namanya doa, terkadang doa itu menjadi sebuah ibadah. Hingga orang yang berdoa pun akan mendapatkan ganjaran. Waqad yakunu mas'alah taqtadi bihi hajatahu wa yakunu mudarra 'alaihi. Dan terkadang doa itu merupakan sebuah permintaan. Tapi yang dengan permintaan itu, dengan permohonan itu akan terpenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Dan ternyata itu justru akan bermadarat bagi dia. Imma ayu'aqab bima yahsul lahu. Kemadaratan itu bisa berupa, yaitu apa? Dia akan tersiksa. Dia akan mengalami akibat buruk dari apa yang teraih oleh dirinya. Dengan doanya, dengan permintaannya, kemudian terpenuhi, ternyata dia justru mendapatkan akibat buruk dari apa yang teraih itu. Au tangkusubi darajatahu, atau dengan itu justru akan berkurang derajatnya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fayuqda hajatahu wa yu'akibahu ala ma jar alaihi min ida'ati hukukihi wi'tida hududahu. Fayaqdi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memenuhi kebutuhannya dan Allah akan menghukum dia atas kelancangan dia menyia-nyiakan hak Allah, melanggar batasan-batasan Allah. Wal maksud, adapun maksud di sini, ana syaitan billat fi kaidihi yuhsinud du'a indal qabr. Perhatikan bagaimana syaitan dengan tipu muslihatnya yang demikian lembut mendorong seseorang untuk memperbaiki doanya. Untuk orang itu melakukan doa dengan demikian baik. Akan tapi perhatikan, di samping sebuah kubur. Wa annahu arjah minhu fi baitihi wa masjidihi wa auqatil ashar. Bagaimana syaitan memperdaya orang itu. Tep menanamkan pada diri orang itu bahwa berdoa di samping kubur lebih baik, lebih rajih dibandingkan berdoa di rumah ataupun di masjid atau bahkan di waktu-waktu sahur. Fa'idha taqarrara dhalika indahu naqalahu darajatin ukhra. Ketika perkara ini sudah tertanam dalam kalbu orang itu, maka syaitan pun akan berpindah pada derajat yang lainnya, derajat yang berikutnya. Minat doa indahu ila doa bihi. Yang pertama tadi, bagaimana syaitan itu mengajak orang berdoa di samping sebuah kubur. Yang berikutnya, syaitan akan mengajak orang untuk berdoa dengan perantara penghuni kubur, dengan kemuliaan penghuni kubur, dengan hak-hak yang dimiliki oleh penghuni kubur menurut mereka. Wal iqsam 'alallah bihi. Bagaimana syaitan mengajak orang itu untuk meminta berdoa kepada Allah dengan hak-hak yang dimiliki menurut mereka oleh penghuni kubur di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Wa hadha a'dham min alladhi qablahu. Dan tentunya tipu muslihat ini lebih besar dibandingkan yang sebelumnya. Fa inna sya'nallahi a'dham min ayyuqsima 'alaihi. Maka sungguh Allah itu terlalu agung untuk kemudian orang meminta kepada Allah dengan makhluknya, dengan perantara makhluknya. Aw yus'al bi ahadi min khalqi. Allah terlalu agung. Terlalu agung untuk dimintai dengan perantara makhluk-makhluknya. Waqad ankara a'immatul islamu dzalik. Dan sungguh para imam mereka mengingkari perkara itu. Mengingkari berdoa, memohon kepada Allah dengan perantara makhluk, dengan menyebutkan hak-hak yang seakan-akan dimiliki oleh Allah, oleh makhluk itu yang harus dipenuhi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Seakan-akan. Karena sesungguhnya nama makhluk tidak memiliki hak sama sekali yang harus dipenuhi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun sesungguhnya yang ada adalah Allah yang harus dipenuhi oleh para makhluk. Wallahu a'lamu bis-shawab. Tab ini yang bisa kita baca. Adapun terkait dengan pengingkaran para a'immah. Terhadap mereka-mereka yang meminta, memohon, berdoa kepada Allah dengan perantara makhluk, dengan menyebutkan hak-hak yang seakan-akan dimiliki oleh makhluk yang harus dipenuhi oleh Allah. Insyaallah akan kita baca pada pertemuan mendatang. Insyaallah ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.